dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hafizahullah taala membuka muhadharah beliau dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasul yang mulia alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada wali-walinya. Kemudian beliau berkata, amma ba'd. Beliau berkata bahwa kita masih bersama dengan sirah, perjalanan atau kisah kalimullah, yaitu Musa alaihi wasallam, tentang kisah-kisahnya, tentang hikayat-hikayatnya dalam kitabullah azza wajal, dan tentang kisah Musa ini merupakan kisah yang terpanjang dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hancurnya atau binasanya Fir'aun. Tetapi sebelum ini kita berbicara tentang istrinya, yaitu imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istrinya, istri Fir'aun, seorang wanita yang beriman. Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan, dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga atau dalam surga, wa najjini min Fir'aun, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan dari perbuatannya, wa najjini minal qawmi dhalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ini adalah tentang istri Fir'aun. Beliau adalah Asiya bintu Muzahim. Ini adalah wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh suri teladan yang baik kepada untuk wanita-wanita yang lain. Dia beriman kepada Rabb-nya. Beliau adalah wanita yang sabar, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerima qada illahi wa qadarih, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana suaminya yaitu Fir'aun adalah suami yang ala fil ar, melampaui batas di muka bumi, berbuat kejam dan menjadikan penduduknya berpecah belah, penduduk negeri Mesir berpecah belah. Dan dia mengklaim tentang rububiyah, mengaku kerububiyahan. Dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb kalian yang paling tinggi. Dan dia pun mengklaim tentang keuluhiyahan. Dia mengklaim bahwa dia berhak untuk diibadahi. Dia berkata, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui untuk kalian ilah selainku. Kedzaliman Fir'aun, dia membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup wanita-wanita, dan mempekerjakan Bani Israel dalam pekerjaan yang hina, siang dan malam. Dia sombong, dia melampaui batas di muka bumi, dan kesombongannya serta kerusakannya sampai pada puncaknya. Maka ketika dilihat atau ketika istri Fir'aun yang saat itu yang beriman itu melihat ketika Musa waktu kecil ingin dibunuh oleh Fir'aun, Asiya atau istri Fir'aun membelanya dengan berkata bahwa dia adalah qurratu ainin li walak, dia adalah Qurrah ain aku, ya, arti penyejuk pandanganku, kesenangan hatiku, begitu juga Anda. La taqtuluh, janganlah membunuhnya. Kemudian dijawab oleh Fir'aun, amma laki fa na'am, wa amma ana la. Adapun untuk anti, maka betul. Adapun saya tidak. Dan ini adalah merupakan isyarat bahwa Fir'aun akan dihancurkan atau akan binasa, dan kerajaannya akan hilang dan binasa lewat perantara Musa alaihissalatu wassalam. Dan para ulama berkata, sesungguhnya kekafiran, ya, kekafiran, artinya kemungkaran, kezaliman, walaupun melampaui batas dan tinggi, maka sesungguhnya al-haq akan senantiasa qaim, akan senantiasa tegak sampai hari kiamat. Fir'aun menganggap dirinya berhak untuk diibadahi. Ya. Oleh karena itu dia berkata, ya ayuhal mala, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai al-mala, wahai para pembesar, wahai manusia, aku tidak mengetahui ilah selainku untuk kalian. Ya. Dia mempengaruhi kaumnya. Oleh karena itu dikatakan fastakhaffa qaumahu wa ata'u. Dia mempengaruhi kaumnya dan kaumnya menjadi terpengaruh sehingga mentaati Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun dengan sebab itu di dunia dan di akhirat. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Dan hal tersebut agar menjadi pelajaran untuk setiap orang yang zalim, untuk setiap orang untuk setiap mutamarrid, ya, untuk setiap orang yang membangkang, ya. Dan Allah binasakan Fir'aun, Allah tenggelamkan mereka semua, Fir'aun dan bala tentaranya. Ini sebagai pelajaran bagi manusia. Akan tetapi beliau berkata, walakin aina man yata'iz. Di mana orang yang bisa mengambil pelajaran ini? Siapa orang yang bisa mengambil pelajaran yang dari kisah ini? Kemudian beliau berkata, adapun istrinya yaitu Asia radhiyallahu anha, maka ini merupakan contoh yang paling bagus, contoh yang paling indah bagi kaum mukminat, bagi wanita-wanita yang beriman, di mana tidaklah dapat dimudaratkan oleh orang kafir yang paling kafir saat itu, yaitu Fir'aun. Tidak ada kekafiran yang lebih kafir dari dia. Dan Fir'aun adalah orang yang paling kafir di atas muka bumi. Di mana dia, Asia, tidak terpedaya dengan Fir'aun. Di mana saat itu dia beriman kepada Rabb-nya. Tidak terpedaya dengan istana yang megah. Tidak terpedaya dengan amwal, dengan harta-harta. Tidak terpedaya dengan kesenangan-kesenangan. Dan tidak terpedaya dengan khodam, ya, dengan pembantu-pembantu yang disiapkan untuknya. Yang dia tidak terpedaya dengan dunia saat itu. Tidak terpedaya dengan apa yang ada yang mengitarinya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa kepada Fir'aun dan terjadilah di antara keduanya munadharat, ya. Terjadi di antara keduanya perdebatan. Yang mana Allah mengutus Musa kepada Fir'aun untuk menjelaskan bahwa Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian ketika terjadi pertempuran antara Musa dan pengikut Fir'aun, kemudian Asia bertanya siapa yang menang di antara mereka. Kemudian dihabarkan bahwa yang menang, yang unggul adalah Musa. Maka Asia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Dan hal tersebut diketahui oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun bertanya kepada manusia saat itu, kepada pendamping-pendampingnya. Apa yang kalian ketahui dari Asia, dari istriku? Kemudian mereka menjawab bahwa kami tidak mengetahui kecuali kebaikan. Kemudian Fir'aun berkata, tetapi dia menyembah selainku. Dan perlu diketahui para pendengar yang Allah muliakan, bahwa keimanan istri Fir'aun ini sebelum keimanan dari Mashyithah, wanita yang bekerja sebagai tukang sisir putrinya Fir'aun. Di mana kejadiannya? Saat itu sisirnya jatuh, kemudian dia berkata bahwa yang mana maknanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu dengan perkataan yang di mana menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Kemudian putrinya Fir'aun berkata, "Apakah Anda miliki Rabb selain bapakku?" Kemudian dikatakan oleh Mashyithah bahwa Rabbku adalah Allah, dan dia adalah Rabbmu dan Rabbnya bapakmu dan Rabb semuanya. Kemudian dihabarkan dan dipukul ditempeleng oleh putrinya Fir'aun. Kemudian dihabarkan kepada Fir'aun, dan Fir'aun kemudian berkata kepadanya, apakah kamu menyembah Rabb selainku? Kemudian dia menjawab, iya. Kemudian Fir'aun menyiksanya. Kemudian di hari berikutnya, kemudian Fir'aun berkata, apakah Anda menyembah selainku? Dia menjawab, iya. Ya Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Kemudian Fir'aun membunuhnya, membunuh anak-anaknya satu persatu. Dan tadi beliau berkata bahwa wanita ini Mashyithah dihabarkan oleh salah satu anaknya, wahai ibuku, sesungguhnya sabarlah, isbiri, sabarlah, sesungguhnya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untukmu. Kemudian Fir'aun mengetahui tentang keimanan istrinya. Fir'aun mengetahui tentang keimanan istrinya, dan istrinya yang berkata, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menguatkan keimanannya. Kemudian singkatnya Fir'aun memerintahkan untuk membunuh istrinya dan mengikat kedua tangannya dan mengikat kedua kakinya. Dan disiksalah istri Fir'aun ini. Dan tetap istrinya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia berkata, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku minta, artinya bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Istri Fir'aun memilih jar qabla dar. Ini ada makna ikhtar al-jar qabla dar. Memilih tetangga sebelum rumah. Ini ada hikmah dari perkataan beliau. Bahwa kita, atau dari sini, ketika seseorang mau tinggal di sebuah tempat, hendaknya melihat tetangganya sebelum rumah, agar baik. Apabila tetangganya baik, tentunya dia akan menjadi baik. Dan dia berkata, berdoa kepada Allah, wa najjini min Fir'auna wa amalihi. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan dari kelakuannya, dari amalnya. Ya. Ketika disiksa, istrinya melihat surga, melihat rumahnya di surga. Dan dia tertawa ketika melihat rumahnya di surga. Dan Fir'aun menyangka istrinya ini gila, ya, karena tertawa. Dan singkatnya kemudian dia terbunuh dan dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan istri Fir'aun, kata beliau, kata Syekh Hafizahullah taala, beliau berkata adalah sebaik-baik wanita surga, ya. Sedangkan suaminya adalah makhluk atau penduduk bumi yang paling kafir. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis, empat garis, ya. Kemudian Rasul berkata kepada para sahabatnya, "Atadruna ma hadza?" Tahu apakah kalian tahu apa ini? Kemudian para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul yang lebih tahu." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Muhammad, kemudian Maryam bin Imran, kemudian Asia bintu kemudian Asia bintu Muzahim, zaujatu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Jadi ada empat wanita yang terbaik di surga, yaitu pertama Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Maryam bintu Imran, kemudian Asia bintu Muzahim, ya. Beliau adalah istrinya Fir'aun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wal Hakim dalam Mustadraknya, dan hadis ini sanadnya sahih dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa laki-laki yang sempurna itu banyak. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Tetapi wanita disebutkan dalam riwayat itu ada tiga, yaitu Asia, ya, Asia, Maryam dan Khadijah. Yang mana Asia binti Muzahim, kemudian Maryam binti Imran dan Khadijah bintu Khuwailid, ya. Dan para pendengar Allah muliakan, kemudian beliau berkata, inilah para pendengar keimanan. Apabila sudah melekat di hati dan melekat di kulit, maka dia telah menunjukkan bagaimana pengorbanan dari seorang wanita, ya, yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya terjemahkan dan saya simpulkan dari perkataan beliau. Naam ya syekhana, Allah taala berkata bahwa sesungguhnya keimanan istri dari Fir'aun merupakan dalil yang paling besar, dalil terbesar akan kedustaan Fir'aun yang mengaku rububiyah, yang mengaku memiliki kerububiyahan, yang mana dia mengaku bahwasanya tidak ada atau mengklaim bahwasanya tidak ada Tuhan atau sesembahan, ya, kecuali dia. Padahal Rabb, ya, sesembahan yang benar adalah yang mampu, al-qadir ala an yamlik quluban nas, adalah yang mampu, yang memiliki, yang sanggup menguasai hati-hati manusia. Wahad da'if, dan sedangkan orang yang lemah itu, yang dimaksud adalah Fir'aun, orang yang lemah ini yang mengklaim dirinya rububiyah, yang memiliki kerububiyahan dan memiliki keuluhiyahan, ya, yang mengklaim bahwasanya dia yang berhak diibadahi, ya, dia tidak sanggup untuk memiliki hati istrinya, ya, tidak sanggup untuk memiliki orang yang terdekat dengannya. Dan kita tahu bahwa ilah, ya, bahwa yang berhak diibadahi Allah al-ilah adalah yang diibadahi oleh manusia, oleh hati-hati, ya, dengan mencintai, dengan karena rasa cinta dan pengagungan. Al-ilah adalah man ta'luhuhul qulubu mahabbatan wa ta'liman. Sedangkan ilah yang benar adalah yang diibadahi oleh hati-hati manusia, arti yang dicinta oleh manusia dan diagungkan oleh manusia. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini, ya, mengingatkan kita tentang kisah Ashabul Ukhdud, ya, di mana bagaimana rajanya yang jabbar, ya, rajanya yang sombong menyiksa mereka, ya. Tetapi rajanya ini tidak sanggup membunuh gulam, membunuh anak muda, ya. Tidak sanggup untuk membunuh anak muda tersebut, dan sehingga anak muda itu yang memberitahu bagaimana cara membunuhnya. Dan kisah ini juga mengingatkan kita tentang Al-Masihud Dajjal di akhir zaman nanti, yang mengklaim dirinya adalah Rabb, adalah Tuhan. Padahal kita tahu dia adalah yang lemah, ya. Matanya buta, artinya buta sebelah, matanya picik sebelah, buta sebelah. Kemudian di antara dua matanya tertulis tulisan kafir, yang dibaca oleh setiap mukmin dapat melihat tulisan tersebut. Dan dia memiliki kekurangan dari wajahnya. Dan ya, ini menunjukkan bahwa dia bukan sesembahan yang benar, ya, walaupun dia mengklaim. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua itu yang tadi disebutkan, nampak jelas sekali kedustaan mereka, kebohongan mereka, ya. Baik dilihat oleh orang yang jauh dan orang yang dekat, ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihi salatu wasalam ketika melihat kekafiran, pembangkangan dari kaumnya, pendustaan dari mereka, dan terus-menerus mereka, ya, mendustakan Musa, maka Musa alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya ini diamini oleh Harun, ya. Di mana Musa alaihi salatu wasalam berdoa, ya. Qala Musa, ya, Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana atmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adzab al'alim. Musa berkata, Musa berdoa, Ya Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Rabb kami, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Kemudian Allah berkata, Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Kemudian, Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa berkata, Ya qaumi, in kuntum amantum billahi, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, apabila kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. In kuntum muslimin, apabila kalian adalah orang-orang menyerahkan diri kepadanya. Faqalu 'alallahi tawakkalna. Mereka berkata, kepada Allah kami bertawakal. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumil zalimin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan mereka berdoa, وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang yang kafir. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau Syekh Hafizullah ta'ala berkata bahwa setelah itu Allah memberi azab, mengazab mereka, mengazab Fir'aun dan kaumnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, yang artinya, dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau dengan as-sinin, di mana diberikan kemarau oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertahun-tahun. Kemudian wanaqsin minas samarat, dan kekurangan buah-buahan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dengan tumbuhan-tumbuhan mereka sedikit sekali mengeluarkan buah. Dan Allah berfirman, la'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran, atau agar mereka bisa mengambil pelajaran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran, maksudnya agar mereka mengetahui hal ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kekufuran mereka, dan Allah menginginkan mereka bisa mengambil pelajaran, sehingga Allah ta'ala berfirman, la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah pun berfirman, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, لَنَا هَذِهِ, ini adalah karena usaha kami, kami layak mendapatkannya, kata mereka. Mereka berkata, لَنَا هَذِهِ, kami layak mendapatkannya apabila datang kepada mereka kemakmuran, kebaikan. Tetapi sebaliknya, Allah berfirman, wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka menuduh, tentunya mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan kepada pengikutnya. Artinya mereka berkata bahwa ini adalah dengan sebab kedatangan Musa. Mereka menuduh kesialan itu kepada Musa alaihi salatu wasalam. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kemudian Allah bantah mereka dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Allah berkata, ala innama, ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Ta'iruhum indallah, walakin aktsaruhum la ya'lamun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Artinya akan tetapi kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, tinggal berkata, kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan mereka tidak mengetahui bahwa musibah yang menimpa mereka itu disebabkan karena dosa-dosa mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa musibah yang menimpa mereka disebabkan karena kekufuran mereka. Allah katakan, walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui. Kemudian Allah menghabarkan kepada kita semua. Ini menunjukkan tentang kekafiran mereka, di mana mereka berkata kepada Musa, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Lihatlah para pendengar Allah muliakan, mereka berkata kepada Musa, ya, kepada Musa, bahwa bukti apapun yang engkau datangkan kepada kami litasharana bihi, untuk menyihir kami, fama nahnu laka bimu'minin, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Ini perkataan mereka. Jadi apapun ayat-ayat atau mukjizat, ya, yang kau datangkan kepada kami, maka kami tidak beriman maksudnya. Dan mereka menuduh mereka disihir oleh Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di mana Allah pun berfirman bahwa orang yang Allah tetapkan kekafiran, ya, maka mereka tidak akan beriman walaupun datang seluruh ayat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'adzabal alim. Yang mana artinya, sesungguhnya orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Rabbmu tidaklah akan beriman, mereka tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayah, meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hatta yarawul azab al-alim, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Ya, datang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak sanggup dan tidak bisa mengambil ibrah darinya. Ya, dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengutus kepada mereka, ya, Allah mengutus kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطُّوفَان, Allah mengutus azab, ya, kepada mereka, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَان وَالْجَرَاد وَالْقُمَّلْ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kami kirimkan kepada mereka tofan, ya, kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah, ya, yakni air yang berubah menjadi darah. Allah katakan sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan Allah pun berfirman, ya, Allah katakan, walamma waqa'a 'alaihimur rijs qalu ya Musa ud'u lana rabbak bima 'ahida indak la in kashafna 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Allah habarkan tentang mereka, dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu sesuai dengan janjinya kepadamu, jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Tetapi Allah pun habarkan tentang perbuatan mereka. Allah katakan, falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuh idza hum yankuthun. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, Allah berfirman, idza hum yankuthun, maka mereka pun mengingkari janjinya, ya, mereka mengingkari janji. irahum yankuthun, artinya adu, ya, mereka kembali kepada kekafiran, ilal kufr wa ilal inad, ya, kembali kepada kekafiran dan kembali kepada pembangkangan, pengingkaran. Mereka lam yafu, mereka tidak memberikan wafa, ya, tidak menepati janji mereka yang mereka telah berjanji kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dan kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berikan kepada mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka 9 ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berikan azab kepada mereka di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, atau memberikan bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tunjukkan kepada mereka dengan tongkatnya Musa, dengan tangan, ya, yang bersinar, kemudian dengan diberikan juga kepada mereka musim kemarau, ya, tofan, ya, kemudian Allah berikan belalang kepada mereka, dan Allah kirim kepada mereka kutu, ya, kemudian kodok-kodok dan darah, ya, air yang berubah menjadi darah, ya, sebagai azab buat mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Israil idz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh, ya, kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Tadi 9 mukjizat yang nyata yang tadi disebutkan adalah al-asa, ya, tangan, kemudian kemarau, ya, di antaranya tufan, ya. Kemudian juga adalah belalang, kodok, ya, darah dan kutu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, ya. Ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir." Ya? Musa berkata, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Sungguh, wahai Fir'aun, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah, Rabbus samawati wal ard. Ya? Sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan Musa berkata, "Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura." Dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. Engkau, wahai Fir'aun, akan binasa. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau berkata, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ayat-ayat yang disebutkan tadi kepada 9 ayat yang disebutkan juga Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa, ya, walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum biayatina idzahum minha yadhhakun. Ya, وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tanyakanlah, atau artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa, biayatina, dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun, dan kepada pemuka-pemukanya. Dan dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah Rasul Rabbul Alamin." Ya. Kemudian ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami, mereka pun tertawa, menertawakannya. Dan Allah berfirman, dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat sebelumnya. Ya, dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya. Dan kemudian mereka berkata, wahai waqalu ya ayyuhas sahir ud'u lana rabbak bima ahida indaka innana lamuhtadun. Ya, mereka berkata, wahai penyihir, maksudnya kepada Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, ya, jika doamu itu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Kemudian kata Allah, falamma kashafna anhumul adzab idzahum yankuthun. Ketika kami membukakan, ya, ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, maka mereka pun mengingkari janji. Ya. Dan Fir'aun berkata kepada kaumnya bahwa kerajaan ini adalah miliknya Fir'aun, dan bahwa Fir'aun pun menjelek-jelekan Musa di depan kaumnya, dan ini adalah jalannya orang-orang pendusta pada setiap tempat dan zamannya, ya, di mana mereka mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Musa dari mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, ya. Dan ini adalah adat kebiasaan umat-umat semuanya, ya. Adat kebiasaan mereka, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad arsalna ila umamin min qablik, ya, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Muhammad, maka kami siksa mereka dengan azab, ya, yang maksudnya agar mereka bertadarru, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Allah katakan, kenapa apabila datang kepada mereka azab kami, mereka tidak mau tunduk kepada Allah, akan tetapi hati mereka keras, walakin qasat qulubuhum. Dan Allah katakan, ketika lam falamman nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim kull syai, ya, ketika mereka lupa dari peringatan kami, maka kami bukakan kepada mereka abwab kull syai, ya, pintu segala sesuatu, ya. Dan ketika mereka merasa gembira dan lupa, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami azab mereka dengan tiba-tiba, ya, dan mereka binasa semuanya. Dan Allah katakan, فَقُطِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, ya, maka binasalah orang-orang yang zalim, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka telah tibalah, ya, saatnya untuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, untuk membawa Bani Israel, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Musa alaihi salatu wassalam agar membuat rumah-rumah mereka menjadi beda, dibedakan dengan rumah-rumahnya Kibti, ya. Ini merupakan persiapan untuk berangkat, ya, untuk meninggalkan Mesir, di mana mereka diperintahkan untuk hal tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bi Misr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir, ya, untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah. Waj'alu buyutakum qiblah, ya. Waj'alu buyutakum qiblah. Ini pembeda untuk kaum rumah Bani Israel dengan yang lainnya, yang merupakan persiapan untuk berangkat, untuk meninggalkannya, meninggalkan Mesir. Allah berkata waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, untuk melakukan perbanyak salat ya, untuk menghadapi apa yang akan mereka hadapi ya. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman ya. Ini adalah awal di mana Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalatu wasalam ya, untuk menjadikan rumah-rumah mereka Bani Israel mutamayyizah, artinya berbeda dengan rumah-rumah yang lainnya, untuk persiapan meninggalkan Mesir, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut kepada Musa, mewahyukannya kepada Musa dan Harun. Naam ya, insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk membawa kaumnya di malam hari, di mana Allah berfirman wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un, yang mana artinya, dan kami wahyukan atau perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku yaitu Bani Israel ya, sebab pasti kalian akan dikejar. Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari Mesir di malam hari menuju ke Syam, ke negeri Syam, yang mana Allah mewahyukan tadi ya, ayat yang dibaca tadi ya. Dan ketika Fir'aun mengetahui ya, ketika Fir'aun mengetahui, maka Fir'aun pun mengumpulkan bala tentaranya. Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Mengirimkan orang-orang pertama kali, mengirimkan orang-orang untuk mengumpulkan bala tentaranya. Dan Fir'aun berkata, inna ha'ula lashirzimatun qalilun. Ya, sesungguhnya mereka itu lashirzimatun qalilun. Ya, berarti Bani Israel ini adalah sekelompok yang kecil, kata Musa alaihi salatu wasalam. Kata Fir'aun, dia berkata, inna ha'ula lashirzimatun qalilun. Mereka Bani Israel itu kelompok yang kecil. Wa innahum lana laghaidun. Dan sesungguhnya, kata Fir'aun, sesungguhnya mereka ya, telah berbuat hal-hal yang menimbulkan kita ini ghaid, membuat kita ini marah, murka, kata Fir'aun kepada bala tentaranya untuk mengejar Bani Israel yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam ya. Kemudian dikejarlah oleh Musa oleh Fir'aun ya, sampai terkejar. Dan waktu itu kata Syekh ya, waktu syuruq, waktu terbitnya matahari ya. Kemudian Bani Israel merasa takut ya, tetapi Musa alaihi wasallam berkata kepada mereka, la takhafu, janganlah kalian takut, inna ma'iya rabbi sahdin, sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku ya, memberikan petunjuk kepada diriku, kata Musa. Kemudian Allah wahyukan kepada Musa ya, di mana Allah berfirman, fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al bahr fa anfalaqa fa kana kullu firqin ka tawdil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar ya, dan lautan itu terbelah menjadi 12 bagian ya, jumlahnya sejumlah dengan asbat ya, asbat Bani Israel 12 bagian, dan tanahnya para pendengar Allah menyatakan tanah laut itu menjadi kering. Ini merupakan mukjizat dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wasalam, di mana Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, dan lautan itu terbelah menjadi 12 bagian, setiap bagian seperti gunung, dan tanahnya tidak becek, tanahnya kering, dia basan ya. Dan kemudian mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. yang mana Fir'aun mengira bahwa itu juga untuk miliknya, ya, itu juga adalah bisa dia lewati, bisa dia lalui. Ini karena gururnya dia, ya. Kemudian Fir'aun menyusul Bani Israel di belakangnya, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Musa, ya, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha fatba'ahum fir'aunu bi junudihi faghashiyahum min al yammi ma ghashiyahum wa dhalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada Musa untuk memberangkatkan hamba-hambaku yaitu Bani Israel di malam hari, artinya membawa Bani Israel di malam hari, kemudian pukullah, ya, jalan untuk mereka, pukullah laut sebagai jalan untuk mereka, dan laut itu akan berubah kering, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kata Allah, la takhafu daraka wa la takhsha, anda wahai Musa tidak takut dikejar, ya, dan tidak takut kepada dia, kepada Fir'aun, ya. Kemudian fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi faghashiyahum nal yami ma ghashiyahum. Ya, Fir'aun mengikuti mereka dengan bala tentaranya dan Allah menenggelamkan mereka, ya, Fir'aun dan bala tentaranya di lautan tersebut. Wa dhalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan dia tidak mendapatkan hidayah. Ya, tidak mendapatkan petunjuk. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Allah bercerita tentang hal tersebut di dalam Al-Quranul Karim, ya, fa'atba'uhum musyriqin, ketika Allah bercerita, ya, tentang dikejarnya Musa oleh Fir'aun, fa'atba'uhum musyriqin, lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Kemudian dikatakan oleh Allah, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Ya, mereka merasa takut dan mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, kita akan tersusul oleh mereka, oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Musa menjawab, qala kalla inna ma'iya rabbi sahdin. Musa berkata, sekali-kali tidak, ya, kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku bersamaku dan akan memberikan kepadaku petunjuk. Kemudian Allah wahyukan, kata Allah, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar fa'anfalaka fa'kana kullu firkin kattawdil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, ya, pukullah dengan tongkatmu, ya, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Kemudian fanfalak, maka terbelahlah lautan itu. Fakana kullu firkin kattawdil azim, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Kemudian Allah katakan, wa azlafna thammal akharin, dan disanalah kami dekatkan golongan yang lain. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan yang lainnya, artinya kami tenggelamkan Musa dan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Allah katakan, inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin, sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda kebesaran Allah dan kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Rabbmu itu maha perkasa lagi maha penyayang. Kita lihat para pendengar Allah menyatakan kalimat al-azizur rahim, maha perkasa dan lagi maha penyayang. Allah maha perkasa dan lagi maha penyayang, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seluruh wali-walinya wali-wali Allah semua yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang binasa. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Penyayang, di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan semua musuh-musuh dari wali-walinya. Tidak ada satu pun yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini semua para pendengar rahimakumullah, beliau berkata, merupakan dalil yang qati', ya. Burhan yang qati', dalil yang pasti akan kebenaran Allah Subhanahu akan kebenaran Rasul-Nya, ya. Kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi Nabi Musa alaihi wasallam, ya. Yang mana dia bawa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Risalahnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan tentang Fir'aun di mana Allah katakan bahwa Fir'aun, kata Allah, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Allah menjelaskan, pada hari ini kami selamatkan badanmu. Ya. Allah katakan, pada hari ini kami selamatkan badanmu, litakuna liman khalfaka aya, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Allah katakan, walakin wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tetapi kebanyakan, sesungguhnya banyak di antara manusia lalai dari ayat-ayat kami, dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ya. Allah tenggelamkan dan Allah binasakan Fir'aun, yang mana dulu dia mengaku sebagai Rabb. Mana dia sekarang? Dia binasa sekarang. Allah binasakan Fir'aun yang mana dia mengaku sebagai ilah, sebagai sesembahan yang berhak diibadahi. Sekarang Allah tenggelamkan dia. Allah binasakan dia. Ya. Allah binasakan dia yang mana dulu dia berkata kepada kaumnya, ya, bahwa saya lah yang memiliki kerajaan Mesir, dan bahwasanya sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku. Kemana dia? Sekarang dia ditenggelamkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam air, ke dalam lautan, sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk manusia berikutnya. Dan kita tahu para pendengar Allah, ya kan? Jadi Syekh berkata, ketika ditenggelamkannya Fir'aun dan dia ingin bertobat, ya, dan ketika dia melihat secara langsung kebinasaannya, dia ada keinginan untuk bertobat. Dan tetapi tobatnya telah terlambat, ya. Di mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tobat orang yang di mana nyawanya sudah dikerongkongan. Ya. Dan ini juga merupakan doanya Nabi Musa alaihissalatu wasalam. Dia tertimpa doa Nabi Musa alaihi assalatu wasalam, di mana Musa berdoa demikian. Dia tidak akan menerima, tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi 'ibadihi wa khasira hunalikal kafirun." Allah jelaskan, ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman kepada Allah saja, dan kami mengkafiri keperbuatan yang telah kami perbuat daripada perbuatan syirik yang dulu kami lakukan. Yang kami adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Kami mengkafirinya. Tapi Allah katakan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidaklah keimanan mereka itu bermanfaat bagi mereka ketika mereka melihat azab kami. Sunnatullah, ini merupakan sunnahnya Allah. Sunnatullah allati qad khalat fi ibadihi. Ya. Dan Allah katakan, wa khasira hunalikal kafirun, dan merugilah di sana orang-orang yang kafir. Fir'aun tertimpa dengan doanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dan ketika Jibril dan ketika Fir'aun ingin bertobat, ya, dihabarkan dalam perkataan dalam riwayat Ibn Abbas, ya, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Rasulullah SAW berkata, qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, ya, law ra'aitani wa ana akhidun min halil bahr fa'adusuhu fi fammi Fir'aun makhafatan an tanalahu ar-rahmah, ya, kalau seandainya kau melihat, ya, aku memasukkan tin, artinya memasukkan dalam mulut Fir'aun lumpur laut, ya, yang mana Jibril berkata karena khawatir dia mendapatkan rahmat, ya. Jadi Jibril alaihissalatu wassalam membungkam mulut Fir'aun dengan tanahnya, ya, dengan tanah lautan, karena ini pun merupakan dikabulkannya doa Nabi Musa alaihissalatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Fir'aun tidak sanggup bertobat sampai meninggal. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun, ya. Mana Allah berfirman, "Wajawazna bi Bani Israil al-bahr fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-ghorq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israil wa ana minal muslimin al-an wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan atau tidak ada ilah yang benar, melainkan ilah yang dipercayai, Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kemudian dikatakan, al-an, mengapa kamu baru sekarang beriman? Ya, waqad asaita qabla wa kunta minal mufsidin, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Inilah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir dari setiap kezaliman. Akhir dari kezaliman dan akhir dari akhir dari Fir'aun, Allah binasakan. Akhir daripada hidupnya, Allah binasakan. Dan dibinasakannya Fir'aun, ya, ini adalah hari yang agung, ya. Hari di mana bertepatan dengan hari Asyura, ya. Hari Asyura, yang di mana hari ini orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi berpuasa, ya. Orang-orang Yahudi berpuasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah dan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, Nabi berkata, "Ma hadzal yawmul ladzi tasumunah?" Eh? Hari apa ini yang kalian berpuasa? Ya, yang mereka menjelaskan bahwa hari tersebut adalah hari di mana Musa menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari tersebut ditenggelamkannya Fir'aun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak, ya, daripada kalian dengan Musa. Kami lebih berhak, ya, terhadap Musa daripada kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari yang ke-10, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, la in baqitu, kalau saya masih hidup, ya, di tahun berikutnya, kata Rasulullah SAW, la asuman natasir, aku akan puasa di tanggal 9-nya. Yang mana Nabi SAW berkata demikian, ini merupakan syariat di mana disunahkan bagi kita untuk berpuasa 2 hari, ya, tanggal 9 dan 10 Muharram, yaitu Tasu'a dan Asyura, dan ini dalam rangka menyelisihi kaum Yahudi. Karena Yahudi berpuasa tanggal 10 Asyura, oleh karena itu kaum muslimin diperintahkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, ingin berpuasa pada tanggal 9-nya. Dan ini merupakan syariat bagi kita kaum muslimin untuk dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu, dan dengan hal ini, maka selesailah. Ya. Tertutuplah lembaran hidup Fir'aun. Ya. Dan ini merupakan, singkatnya ini merupakan dalil tentang kebenaran dari Al-Quran. Ya. Di mana Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mana jasadnya Allah sampai dan bisa dilihat, ya, jasadnya itu sebagai tanda-tanda merupakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan jasadnya yang ada itu merupakan dalil tentang benarnya Al-Quran, ya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Jadi jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya, dan ini merupakan dalil tentang kebenaran dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian beliau cukupkan sampai sini karena waktunya kata beliau tidak cukup, ya, karena di sana ingin sholat maghrib. Kemudian juga beliau memberikan tahiyah, ya, salam penghormatan kepada kita semua para pendengar Al-Hamdulillah, dan kepada seluruh para pendengar Radio Roja ini, ya. Dan beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberi taufik kepada kita semua, ya, untuk mendapatkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai sini saja, dan saya minta maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.